Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Agliku kutubakum. Ismu lugatan wasilah. Indak ya, Pak Usman? Mati. Ismu lugatan majalah alam musamman. Istilahan. Istilahan kalimat terdapat pada makna ilahnya. Walam taktarin jamad. Baik. Mahwal fi'lu. Aba Sulaiman. Lugatan wasilahan. Salam. Al-fi'lu lugatan al-hadatsu wasilahan kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha wa qaranat fi ahadil azminati thalatha allati hiya al-hal al-madi wal hal wal mustaqbal. Al-fi'lu yang qasim ila kam, Pak Muhammad? Wa hiya al-madi mudhari' wa amr. Baik, madi mudhari' wa amr. Ma wal madi? Fana al-madi huwa al-hadatsu Ya, Pak. Banyak dalam kita kalu. Artinya apa itu? Kejadian yang terjadi setelah percakapan. Waqa'a ya, pakai fi'il madi bukan ya, Pak. Nah. Yang terjadi ba'da dalam kita kalu. Ba'da dalam kita kalu. Setelah diucapkan baru terjadi. Qabla zaman itaqallum. Qabla, nah. Qabla zaman itaqallum. Ilmadi, lampau. Wal mudhari. Apa, Abdillah? Namun itu yaqa'u Al-Quran Al-Ustaz. Baik. Madala ala hadasin yaqa'u di zamanin hal au mustaqbal. Apa yang menunjukkan satu kejadian yang terjadi di waktu di zaman itakallum, waktu pembicaraan, atau setelahnya, sedang atau akan. Baik. Wal amr banabila adalah ada berarti yatlubu usuluhu yutlabu usuluhu pada zaman takasumi atau kontrolu. Baik. Ma wal harfu Usman lugatan istilahan at-taraf istilahan kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Mathil lil ismi bi asrati amsilatin. Ba man contohkan 10 isim. Kata apa isim? Kolamun. Kolamun. Daftarun. Kitabun. Jamalun. Rajulun. Rajulun. Kursiun. Maktabun. Lampu. Lampu. Misbahun. Sidarun. Nah. Papan tulis. Papan tulis apa? Saburatun. Masil lil fi'lil madi bi asrati amsilah. Doroba. Jalasa. Nah. Baik. DLL dan lainnya lupa. Bukan dan lain-lain, dan lainnya lupa. Baik, nastamir ya kawan. Barakallahu fikum. Dalam cetakan baru ada pembahasan tambahan ya kawan. Yang kita bahas kemarin ilmu dore barakallahu fikum itu tidak, ketika tidak ada qarinah maka apa bermakna sedang atau akan ya. Itu yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, ucapannya ahdal ya, bahwasanya apa la yata'ayyanu li ahadin li ahdima illa bi qarinah. Kemudian ada tanbih yang cetakan baru ya. Qaul ahdal la wa la yata'ayyanu li ahadihima illa bi qarinatin fihi nadhar. Ucapannya ahdal dan tidak dipastikan untuk salah satu dari keduanya untuk makna sedang atau akan kecuali dengan adanya qarinah. Itu ucapan ahdal. Fihi nadhar. Ucapan ini perlu diteliti kembali. Kenapa? Fa innal fi'lal mudhari'a idza lam tujad fihi qarinatun tu'ayyinuhu lil hali awil. Itu komanya dihilangkan. Bikin bingung di situ. Idza lam, fa innal fi'lal mudhari'a idza lam tujad fihi qarinatun tu'ayyinuhu lil hali awil istiqbali kana lil hali. Jadi koma di situ dihilangkan karena enggak pas di situ peletakan koma. Karena sungguhnya fi'il mudhari itu apabila tidak didapati padanya qarinah yang menentukannya untuk waktu sekarang atau waktu akan datang, maka fi'il mudhari itu untuk makna sekarang. Di bawah Usman ada enggak? Tanbih di bawah ya. Jadi terjadi khilaf di sini. Kalau ahdal menyatakan kalau enggak ada qarinahnya berarti apa? Bisa bermakna sedang atau akan. Nanti As-Suyuti menyebutkan kalau fi'il mudhari itu tidak ada qarinah untuk sekarang atau akan datang, maka untuk makna sekarang. Qala Suyuti fi ham'il hawami'i fi syarhi jam'il jawami'. Berkata Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitab Ham'ul Hawami' fi syarhi jam'il jawami' fil kalami alal fi'lil mudhari', ketika berbicara tentang fi'il mudhari'. Qala yatarajjahu fihi al-halu. Fi'il mudhari' itu lebih rajih, lebih kuat untuk bermakna sekarang. Kapan? Wa dzalika idza kana mujarradan. Yang demikian itu apabila fi'il mudhari' itu kosong dari qarinah. Li'annahu lamma kana likullin minal madi wal mustaqbali sighatun takhussuhu. walam yakun lil hali sighatun takhussuhu ju'ilat dalalatuhu 'alal hali rajihatan 'inda tajarrudihi minal qara'ini jabran lima fatahu minal ikhtisasi bi sighatin. Karena tatkala masing-masing dari fi'il madi atau masing-masing dari madi dan mustaqbal itu memiliki sighah, memiliki bentuk yang khusus, ya, lampau ada sighahnya fi'il madi, demikian pula mustaqbal, waktu yang akan itu ada sighah yang khusus, dan tidak ada bagi hal makna sekarang itu sighah yang mengkhususkannya, maka dijadikanlah dalilnya itu untuk makna sekarang itu yang rajihah, yang kuat ketika tidak adanya kosongnya dari qarinah-qarinah. Apa alasannya? Jabron, untuk menutup lima fatahu minal ikhtisasi bi sighatin, karena apa yang terluput darinya dari pengkhususan dengan satu sighah. Fi madi ada sighahnya, ya, mustaqbal ada sighahnya, sementara hal tidak ada, maka ketika tidak ada dijadikanlah itu sebagai dalil untuk menunjukkan makna al-hal sekarang, untuk menutup kekurangannya tadi. Wa 'allalahul farisiyu bi anna idza kana lafdun salihun lil aqrabi wal ab'adi fal aqrabu ahaqqu bihi wal halu aqrabu minal mustaqbali intaha. Al Farisi menyebutkan di antara ilahnya juga bahwasanya apabila sebuah lafaz itu bisa untuk makna yang dekat dan juga makna yang jauh, maka makna yang dekat itu lebih berhak terhadapnya. Hal sekarang itu lebih dekat dari masa akan datang. Intaha. Sehingga dipakailah makna apa? Yang lebih berhak, yaitu makna sekarang. Ini untuk fi'il mudhari. Undur, wandur, tashil, wa syarhi Ibnu Malik. Silahkan lihat at-tashil dan syarahnya karya Ibnu Malik. Baik, barakallahu fikum. Ya, terjadi khilaf di situ. Nah, kalau pendapatnya ahdal, kalau tidak ada qarinah bisa bermakna sedang atau akan. Kalau As-Suyuti, kalau tidak ada qarinah itu maknanya sekarang. Taib ala nastamir. Qayafana Aba Ishaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال فاسم الجرافه بالخط والتنوين والدخول علامة الاسم هذا قول الشارع لن تقول قال الشارع علامات علامات الاسم نعم قال المؤلف قال من المؤلف أبو محمد بن عبد محمد بن محمد بن داود نعم فليس يرفع بالخفض والتنوين والدخول الألف واللام وخروج الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والقاف واللام وخروج القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم إذا قرأنا حفظنا sampai sini ya. Berkata muallif Ibnu Ajurum, isim diketahui dengan khafad, tanwin maksudnya alif lam, huruf-huruf khafad maksudnya huruf khafad, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan huruf-huruf sumpah yaitu al-waw, al-ba, dan ta. Qala syarih ikra Ibrahim. Qala wa akul. Qala syarih wa akul. Qala syarih wa akul lil-ismi alamat, lil-ismi alamatun yatamayyazu an akhwa ma'an akhwaihi akhwaihil fi'li wal harfi bi wujudi wa ahadi wahidatin biwujudi wahidati minha au qabulaha. Atofnya kemana? Kembali ke wujudi. Biwujudi au biqabuliha. Atofnya majrur. Au qabuliha. Wa qad dzakara rahimahullahu man min hadhihi alamat fi min hadhihi alamati arba'a alamati wa hiya al-hafdhu wa tanwinu wa dukhuli alif wal lam. Atafnya ke hafdhu wa dukhulu alif wal lam alifi mudafilai wa dukhulu alifi wal lami wa dukhulu harfin min hurufil hafdhi. Qala syari wa aqul, dan saya katakan lil ismi alamatun, isim memiliki tanda-tanda yatamayyazu an akhawaihi, yang membedakan dari kedua saudaranya. Dua saudaranya siapa? Lukman. Nah, al-fi'li wal-harfi. Jadi isim itu memiliki tanda-tanda yang bisa membedakan dirinya dari dua saudaranya, yaitu fi'l dan harf. Fi wujudi wahidatin minha, dengan, perhatikan, ada dua masalah di sini. Yang pertama, dengan adanya tanda itu. Ya, fi wujudi wahidatin minha, dengan adanya salah satu dari tanda-tanda itu. Atau yang kedua, qabuliha, bisa menerimanya. Bisa menerima tanda isim. Dipahami ya? Misalkan apa? Zaidun isim, tandanya apa? Tanwin. Kitabul ustadi, kitabu isim fi'il atau huruf? Apa Sofia? Tandanya? Setelahnya yang ditanya kitabu, bukan al-ustadi. Nah, yang kedua tadi, qabuliha, bisa menerima tanda isim. Jadi tanda isim itu enggak mesti harus ada di situ. Yang pertama apa tadi? Memang sudah ada di situ. Misalkan Zaidun, ada tanwin di situ. Maratu bi Zaidin, ada khafatnya, ada minnya. Nah, terkadang sebuah kata itu tidak terdapat tanda isim yang ada di situ, akan tapi dia bisa qabul ya. Makanya di sini ada dua keterangan, bi wujudi, dengan adanya salah satu dari tanda-tanda itu, atau bisa menerima tanda isim. Seperti kita bu isim, tandanya apa? Bisa menerima tanda isim. Apa misalkan? Masukan huruf jar ala kitabil ustadi. Nah, difahami ya? Baik. Waqad dzakara rahimahullah, dan sungguh muallif rahimahullah, yaitu sahib Al-Ajurum, matan Al-Ajurumiyah, Ibnu Ajurum telah menyebutkan min hadil alamati arba'a alamatin, dari tanda-tanda ini empat tanda saja. Wa ila, di sana banyak sekali tanda-tandanya. Ya. Nah, ini yang paling terkenalnya. Empat tanda ini. Apa itu? Al-khafdu, tanwin, masuknya alif lam, masuknya huruf khafad, dan masuknya huruf-huruf khafad. Sama ada apa? Bamzah. Qala syarih amma al-khafdu wa huwa fi al-lughah ضد الارتفاع وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة أو يثبتها التي هلام التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها وذلك مثل كسرة الراء من بكر wa amrin fi nahwi qawlika marartu bi bakrin wa qawlika hadha kitabu amrin fa bakrun wa amrun ismani li wujudi al-kasrati fi akhiri kulli wahidin minhuma. Baik. Amal hafzu adapun hafad secara bahasa adalah diddul irtifa, lawan tinggi. Lawan tinggi berarti apa? Rendah. Khofat itu secara bahasa adalah rendah, lawan dari tinggi. Itu secara bahasa. Makanya dalam i'rab misalkan bismillahi kita mengatakan lafdul jalalah Allah, begitu. Bukan Allah khofat. Kalau secara bahasa kan kalau dikatakan Allah khofat berarti Allah rendah. Maka ta'adduban dalam bentuk adab, maka kita meng-i'rabnya bukan Allah gitu langsung, tapi lafzul jalal, lafadznya itu. Difahami ya? Kalau lafzul jalal Allah, meng-i'rabnya jangan langsung Allah gitu. Tapi apa lafzul? Lafadz kemuliaan Allah. Baik. Adapun secara istilah di kalangan para ahli nahwu, ingat, nuhat ini jamak dari apa? Nahwiyun. Nahwiyun ahli nahwu satu. Nahwiyun jamaknya bisa nahwiyuna banyak atau nuhat jamak taksir. Adapun khafat di kalangan para ahli nahwu adalah ibaratun anil kasrati allati yuhdisu wal amilu aw manaba anha. Ungkapan tentang kasrah yang disebabkan oleh amil atau yang menggantikannya. Nah, misalkan amil yang menyebabkan kasroh itu bisa berupa huruf khafat satu. Yang kedua mudhaf ilaih al-idhafah. Yang kedua yang ketiga adalah tabi'iyah mengikut. Nah, jadi amil khafat, amil yang menyebabkan khafat itu bisa apa tadi? Kemasukan huruf khafat bisa karena sebab idhafah menjadi mudhaf ilaih atau karena tabi. Tiga amil ini terkumpul dalam satu ayat. Ayat apa ini? Ya kan Abang Musanna? Satu ayat yang mengumpulkan tiga amil khafat. Tadkur? Lah, indek, ha? Abu Ubaidah? Bismillahirrahmanirrahim. Ismi. Ismi khafat dengan apa? Harf ba. Allahi lafzul jalal Allah khafat dengan sebab idhafah mudhaf ilaih. Ar-Rahmani nisbab tabaiyah. Sebagai na'at. Nah. Itu amil yang menyebabkan khafat. Au manaba anha atau yang menggantikan kasroh. Pengganti kasroh apa? Babdillah. Alia. Alif. Alif tanda apa? Lil khafdi salatu alamatin al kasratu wal fathatu wal ya. Nah, pengganti kasroh dua. Ya dan fathah. Ya untuk musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah. Fathah untuk isim ghairu munsharif. Saya ati insyaallah akan datang tanda-tanda i'rab. Mimbab muroja. Baik. Jadi khafat itu adalah ungkapan tentang kasroh yang disebabkan oleh amil atau yang menggantikan kasroh. Wadzalika yang demikian itu seperti kasratur ra, di kasrohnya huruf ra pada lafadz bakrin dan lafadz amrin. Dalam contoh marartu bi bakrin, aku melewati si bakr. 6. Apa Maimunah di i'rab? Marra. Sukun litisalihi bi wahidin Rafin mutaharrikin. Walya ta. Wata'u domirun muttasilun. Madaniyun ala dom domi fil makhrami yuqti fa'ilun. Warrafi'u lahu. Warrafi'u lahu fi fi fi'lu marra. Marra. Alba'u huruf harfu harfu jarrin harrin bakrin ismun majrurun majrurun majrurun tilba wa alamatu wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirihi ala akhirihi wal jaru wal majruru muta'alliqan bil fi'li marra. Baik. Marra adalah fi'il madhi. Marartu fi'il madhi mabni tetap di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat, itu dhamir ta. Ingat pembahasan kalau fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa' berharokat maka dia mabni atas sukun. Sedangkan ta itu dhamir muttasil, tetap di atas dhom. Ya, marartu menduduki kedudukan rafa' sebagai fa'il. Amil yang merofakkannya adalah fi'il marra. Ba huruf jar, bakrin isim majrur dengan ba tanda jarnya dengan kasrah dhahirah di akhirnya karena dia isim mufrad. Jar majrur berkaitan dengan fi'il marra. Baik, wa qaulika hadza kitabu amrin. Ini juga syaitnya amrin. Ya majrur, ra-nya di kasrah atau khafat. I'rabnya Abu Usman. Ada tak ditambi? Ada ismu syaratin kembali yang ala sukun di mahal yerokin muktadaun kitabu kobar lukat kobar muktadai parfu'un bil muktadai wal alamat yerokihi adamat dohir wa ta'ala akhirih wa kitabu mudaf wa amri mudaf ilaihi mudarurun il mudafi wa alamatu jarrihi kasratu dhahir wa ta'ala akhirih. Nah, haknya li tanbih za isim isyarah, kitabnya khobar mubtada marfu bil mubtada, amil yang merofakkan khobar mubtada adalah mubtada itu. Baik, ila akhiri. Fa bakrun wa amrun ismani, maka kata bakrun dan amrun itu sudah isim. Kenapa? Karena adanya kasroh di akhir masing-masing dari keduanya. Nah, akhirnya di kasroh. Atau istilah lainnya apa? Kofet. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran sorof. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan? Ada iskal. Jadi pada saat belajar mengartikan ilmu iskal atau sekarang atau akan, sedang atau akan, dan sedang atau akan tetap. Bab pertama apa? Apa Sulaiman? Sulasi mujarad. Bab pertama apa? Sebutkan 10 contoh. Corobaya ribu dorban. Terus. Corobaya ribu dorban. Kenapa ya itu? Kenapa? Nah, mas tanya. Julusan. Ya, julusan. Terus. Ayo kok mandek lor. Nah nanti kalau enggak dihafalkan satu bab hilang terus. Tambahkan, dibantu Bang Muhammad. Fatafa yaktifu. Fatfan, terus. Nah. Terus. Fatafa yaktifu. Sultanan, maksudkan. Hmm. Fatafa yaktifu. Sultan. Terus. Apa? Nazalayan zilu. Nazalayan zilu. Nah, saya itu. Nah, jalan dulu maksudnya apa? Nuzulan. Nah, saya itu. Nah. Apa lagi? Qatafa sudah. Qatafa yaktifu qatfan. Baik, kita masuk bab 2. Fa'ala yaf'ulu. Ya, kemarin sudah kita ambil satu contoh nasara yang suruh. Sekarang kita contoh yang kedua, satara yasturu. Masdarnya satron, menutupi. Sorif ya, Fana. Apa, Faihan? Satara yasturu satram tadirun masturu yasutur. La tasturu masturu masturu masturu masturu masturu masturu masturu masturu. Rau. Satara yasturu satron tadirun masturun. Sutiro yustaru. Sataro. Dia seorang laki-laki telah menutup. Tustur. Tutuplah engkau orang. Satirun. Orang yang menutup. Nah. Abdillah. Mistarun. Jangan kamu tutup. Yang ditutup. Telah ditutup. Telah. Telah di. Sutiro. Nah, mati maklum. Mana bilang? Satara. Satara. Iya. Bukan kamu. Satarat. Satar tunna. Mereka banyak perempuan telah menutup. Kalau satarna? Satarna kami. Nanya pendek. Kalau satarna mereka banyak perempuan telah menutup. Kalau yang satar tunna? Satar tunna kalian. Nah. Apa Usman? Satarna. Naik dari dewe, satar tu, satarna. Kami telah menutup sataro. Sataro. Mereka berarti telah menutup. Kalian banyak laki-laki telah menutup. Sataru. Kalian. Satarna. Kalian. Laki-laki. Satartum. Berikutnya mudhari. Maklum. Nah. Yasturuna. yasturu yasturani yasturuna tasturina boleh lihat buku. Ayo. Kamu seorang perempuan sedang atau akan ditolong. Oh, ditolong. Udah ganti il menutup. Nah. Asturu aku sedang menutup. Sedang atau akan menutup. Berikutnya fil amr. Ustur, ustura, usturu, usturi, ustura, ustur. Kau? Ustur, ustura, usturu, usturi, ustura, ustur. Ustur. Tutup kalian punya laki-laki. Satu lagi fiilnya ya. Kau ada. Nah, besar. Kau ada ya uduk. Kau dan kau idun makudun. Tukut la takut maknadun maknadun mikmadun. Kau ada yuk madun. Kau. Kau ada ya uduk. Kau dan kau idun makudun. Tukut la takut maknadun maknadun mikmadun. Kau ada yuk madun. Makadun. Tempat duduk. Oh, tempat atau waktu ya, sama zaman makan. Waktu atau tempat duduk. Duduklah kamu seorang laki-laki. Qa'idun. Ya duduk. Yaq'udu. Ya seorang laki-laki sedang akan duduk. Nah, mati maklum. Pak Ibrahim. Qa'ada, qa'adu, qa'adat, qa'adata, qa'adna. Kata katuma katum kati katuma katuna katu katna. Kau? Kada kada kadu. Kada kada kada kada katuma katum kati katuma katuna katu katna. Kau adu? Kalian. Kau adu? Kau adu? Iya. Mereka banyak lagi telah duduk. Saya telah duduk di atas kursi ini. Saya telah duduk. Qa'adtu ala kursi. Aba Luqman. Qa'adtuma. Qa'adtuma. Kalian berdua laki-laki telah duduk. Telah atau akan? Telah duduk. Kalian dua laki-laki. Dua perempuan? Sama ya, berarti ngartikannya langsung aja. Qa'adtuma, kalian dua laki-laki, dua perempuan telah duduk. Kok ada? Kok ada? Mereka laki-laki duduk. Tanya. Mereka berdua laki-laki telah duduk. Nah, mudore, baru lewatan terus nopo. Kalian banyak laki-laki sedang duduk. Kami akan duduk. Mereka banyak perempuan sedang duduk. Aba Sofia. Takudina. Kamu para perempuan. Fatallah. Siapa tahu. Yakudna. Mereka banyak perempuan setelah kami. Takudu. Kamu satu orang perempuan. Iya. Kamu seorang laki-laki. Atau atau dia seorang perempuan. Taqudani. Kamu dua orang laki-laki atau perempuan satu lagi. Atau satu lagi. Atau dia dia dua orang wanita. Belamor, Bamzah terakhir. Wahai putriku, duduklah di atas kursi ini. Ya binti, tuqudi fi hadzal kursi. Qafi ala hadzal kursi. Wahai Muhammad dan Ali, duduklah di atas tempat duduk ini. Ya Muhammad wa Ali, tuqudi fi hadzal makan. Kok fi mana? Ala hadzal tempat duduk. Oh, nah, pakai isim jam makan ya. Ya Muhammad wa Ali uq'uda ala hadzal maq'adi. Duduklah kalian banyak laki-laki. Uq'udu. Baik. Naqtari bi hadza. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam.